takkan mampu berdiri. Tuk raih semua mimpi tanpa cahaya cinta sejati. Takkan jelang hari tuk gapai semua hati tanpa cahaya cinta sejati. 1, 2, 3, 2, 4. Ku coba lagi terangi jiwa yang kotor, penuh dengan dengki, emosi, frustrasi dan depresi. Hati yang penuh dengan benci, dimanakah cinta suci yang sangat murni, sejati dan abadi sampai ku mati. Haruskah aku selalu terus bertahan, menahan setiap suara dari bisik dan kebencian. Ku sangat rindu untuk menyapa mereka, cinta keluargaku yang paling berharga adalah titik sempurna bunga jiwa. Mereka lah anugerah yang tak terbatas, semoga ku tetap diberi cinta ini. Cinta ku musnah hapus rasa benci, penuh dengan kasih, cinta tak terpambil abadi dengan cahaya cinta sejati. Bagaimana siapa dan ingin jiwaku. Yes, who's sex on my way, God bless for the rest. Once again, kill the power of mine. On and on, tell me what you find. Jika ku berdiri karena mu, ku bisa dan flash. Satu matiku berbentuk cinta. So, I got